Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala al-mab'unthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdullah Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Qala azza wa jal: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. عندك يا رزا قم واقرأ قم واقرأ الحديث. أيوة توفيق بارك الله فيك. نعم توفيق عندك. Ah. Naam. Ulang dari awal. Anna rajulan. Coba diulang. Coba lihat. Mana bukunya? Hah? Ah, lah, buku antum mana? Hmm? Ambil. La yahdik. Dak ya Farhan, kum. طيب عبد الرحمن ايوه تفضل اقرا. Kullukum dhalun. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Ya ibadi, kullukum jahil illa man at'amtuni fast'at'imuni at'imkum. Ya ibadi, ya ibadi, kullukum a'irin illa man kasaitu fast'atuni at'imkum. Ya ibadi innam tuhtikuna billahi wa nuhar wa anakfiru kunubwa jami'a pastafirunya akfirlahu. Ya ibadi innam unantabuhu. Ya ibadi innam unantabuhu suri patahuru walantabuhu nafri patahpa'un. Ya ibadi law anna awalakum ma'akurakum ma'inshakum ma'innakum ma'afanu ala asfok falbirudir ma'anudinikum. Mazada, Bas. Baik, beri fi. Diulang lagi. Dak ya. Dak kesfulant. Kum. Barakallahu fiik. Naam Afrija. Um waqra. Naam. Indak ya. Naam Mujahid. Maidani. Irfa sautak. Hah? Antum kalau baca hadis pilih yang paling sedikit terus ya. Lain kali yang panjang gitu. Nah, Dagaya Sufyan, kum. Baik, dari rezeki. Baik. Naam. Taufiq. طيب نعم ومن لم يقرأ فليقرأ قوموا واقرأوا Mazada mazada dan tapi belum bisa ya ya ibadi law anna awwalakum akramukum wa insakum wa jinnakum ya ibadi law anna awwalakum akramukum wa insakum kan ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum Wahidin mas'alatahu illa tayyib barakallahu fikum Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita ba'da salatil asri tadi, kita telah menyebutkan salah satu sifat yang dicela, yaitu menyia-nyiakan salat. mengakhirkan waktu salat dari waktu yang telah ditetapkan di dalam syariat ini. Sehingga lebih parah lagi ketika seseorang dia tidak menjalankan amalan salat itu. Ketika dia meninggalkan salat bukan dalam keadaan ataupun tidak dalam beralasan dengan alasan yang syar'i. Tentunya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang yang seperti ini lebih parah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan antara kita dengan orang-orang kafir tersebut adalah tarkus shalah. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, saya ingatkan diri saya pribadi dan kepada semua yang hadir pada malam yang mulia ini untuk benar-benar memperhatikan salatnya. Jangan sampai kesibukan yang dia miliki, harta yang dia miliki, rumah mewah yang dia khawatirkan kehancurannya melalaikan dia dari as-salah. Kemudian kita pada malam yang mulia ini akan membaca salah satu di antara sifat-sifat yang tercela pula. Dijelaskan di dalam kitab yang ada di hadapan kita, yaitu az-zulm, kezaliman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, beliau memasukkan perkara kezaliman ini ke dalam kitab beliau Al-Kabair, sehingga menunjukkan bahwa perbuatan zulmun tersebut merupakan bagian dari dosa-dosa besar yang itu semuanya tahta masyiatillah azza wa jal. Kelak di yaumul qiyamah, orang-orang yang berbuat zalim maka dia akan diancam dengan neraka Allah, akan diancam dengan azab di dalam an-nar ketika dia di dunia melakukan perbuatan kezaliman. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, para ulama menyatakan bahwasanya yang dinamakan dengan kezaliman tersebut adalah wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ih, seseorang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, meletakkan sebuah perkara bukan pada tempat itu sendiri, yang semestinya dia letakkan pada tempat yang telah ditetapkan tapi dia selewengkan, dia letakkan pada tempat yang lainnya, dia berikan kepada yang lainnya, maka ini adalah sebuah perbuatan kezaliman yang Allah subhanahu wa ta'ala sangat membenci perbuatan tersebut. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwasanya kezaliman tersebut dibagi menjadi tiga perkara. Kezaliman tersebut dibagi menjadi tiga perkara. Tadi kita telah kita sebutkan bahwa kezaliman itu adalah wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang pertama adalah zulmun bainal insani wa bainallahi ta'ala wa a'zamuhu al-kufur wa a'zamuhu al-kufur wa syirk wa nifaq. Kezaliman yang pertama adalah kezaliman antara seorang hamba dengan Rabbnya, kezaliman seorang hamba terhadap penciptanya, pengaturnya, pemiliknya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kezaliman antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar dosanya adalah kekufuran kepada Allah, ataupun itu kesyirikan kepada Allah, atau an-nifaq. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, ini adalah kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang sangat besar adalah kezaliman seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama menyatakan kezaliman ini adalah kesyirikan. Syirik merupakan perbuatan zulmun yang sangat besar yang dilakukan oleh seseorang, yang dilakukan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kezaliman. Sehingga datang dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim di dalam Kitabul Iman dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan lamma nazalat hadhihi al-ayah, ketika turun ayat ini, kata beliau, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka tidak mencampur adukkan antara iman mereka kepada Allah dengan perbuatan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik di kehidupan mereka di dunia maupun di yaumul qiyamah. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala turun ayat ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata Abdullah bin Mas'ud, syaqqa dhalika ala ba'di ashabin nabi. Sebagian para sahabat nabi, mereka merasakan berat. Mereka merasakan sesuatu hal yang sangat memberatkan diri mereka. Kenapa demikian? Karena mereka menyangka bahwa kezaliman yang disebutkan di dalam ayat tadi adalah kezaliman diri mereka terhadap diri-diri mereka sendiri. Sehingga mereka menyatakan, ya Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsah. Wahai Nabi, siapa di antara kami yang tidak melakukan kezaliman terhadapnya? Siapa yang tidak melakukan perbuatan zalim terhadap dirinya? Semuanya terjatuh ke dalam perbuatan zalim. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laisa huwa kama tadhunnun." Tidak sebagaimana yang kalian sangka. Makna ayat di atas, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun," itu tidak sebagaimana yang kalian sangka. Di sini menunjukkan sebuah faedah bahwasanya bahasa Arab yang kita miliki itu tidak cukup untuk mentafsirkan Al-Qur'anul Karim. Coba perhatikan sahabat Nabi ridwanullah alaihim, yang bahasa Arab mereka adalah bahasa Arab yang sangat fasih. Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bahasa Arab. Ketika ayat tersebut turun, mereka mengetahui maknanya, gak perlu diterjemahkan. Ketika turun ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, para sahabat semisal Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan wa Ali ibn Abi Talib wa ghairuhum minas sahabah, mereka mengerti dan mengetahui makna dari ayat tersebut. Gak perlu mereka harus belajar ujurumiyah, gak perlu harus belajar Sibawi, gak perlu harus belajar Ibnu Aqil, belajar Al-Mughni Labib dan kitab-kitab Arab yang lainnya. Tidak perlu mereka mempelajarinya, karena Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka. Tapi tatkala mereka ingin mentafsirkan Al-Quran, memahami sebuah ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim dengan hemat bahasa Arab mereka itu, mereka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa huwa kama tadhunnun." Tidak sebagaimana yang kalian sangka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Innama huwa kama qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innas syirka la dhulmun 'adzim." Hanya saja itu semuanya seperti ucapan Luqman ibnul Hakim kepada anaknya, kepada putranya. Apa ucapannya dan apa nasihatnya? "Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar." Sehingga ayat yang sebelumnya yang kita baca, ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ditafsirkan oleh ayat setelahnya, ayat yang lainnya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Maknanya apa? Orang-orang yang tidak mencampuri ibadah mereka dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, maka mereka adalah orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah fid dunya wal akhirah, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Dan yang menjadi syahid di dalam pembahasan kita adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita bahwa kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak marah? Hak Allah subhanahu wa ta'ala yang semestinya kita berikan untuk Allah, ibadah, qiraatul Quran, sadaqah dan yang lainnya dari ibadah yang semestinya murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tapi diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya zulmun. Ini dinamakan dengan kezaliman, bahkan kezaliman yang paling tinggi, yaitu kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Terkait tentang kezaliman yang satu ini, yaitu kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa syirik. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah haramkan baginya al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan baginya al-jannah, dan tempat kembalinya adalah an-nar. Dan tidak ada satupun penolong bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan itu. Ini ancaman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik ketika pelakunya mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwasanya orang yang mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari perbuatan kesyirikan kepada Allah azza wa jal, maka orang itu tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan dari al-kabair, tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Perlu diketahui yang dinamakan dengan syirik adalah taswiyatullahu bighairillah mimma huwa min khasaisillahi azza wa jal. Yang dinamakan dengan kesyirikan tersebut adalah seseorang menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya di dalam permasalahan-permasalahan yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu berurusan tentang ar-rububiyah. Kita tahu bahwasanya rububiyah tersebut adalah berkaitan tentang penciptaan, pengaturan, kepemilikan, tadbir. Ya, sehingga barang siapa yang meyakini bahwasanya ada zat lain selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menciptakan, mampu memberikan rizki, mampu mengatur alam semesta ini, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan di dalam permasalahan ar-rububiyah ataupun di dalam permasalahan al-uluhiyah, di dalam ibadah. Barang siapa yang menyerahkan ibadahnya, baik itu ibadah as-salah, saum, sadaqah, al-hajj, dan ibadah-ibadah yang lainnya, baik yang nampak, zahirah ataupun batinah, dia berikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam al-uluhiyah. ataupun di dalam permasalahan al-asma'i wa sifat, ketika seseorang menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, ketika seseorang menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, menyerupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluknya, maka sungguh dia terjatuh ke dalam permasalahan ataupun syirik di dalam masalah al-asma'i wa sifat. Sehingga ikhwani rahimani wa rahimakumullah, inilah kesyirikan. Sehingga kesyirikan tersebut bukan cuma sekedar sujud kepada selain Allah, tapi tatkala seseorang dia menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya di dalam perkara-perkara yang khasun, yang khusus bagi Allah, tidak diikuti ataupun disertai oleh yang lainnya, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah subhanahu wa ta'ala, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan Allah tujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya engkau wahai Muhammad melakukan satu kali kesyirikan, maka seluruh amalan yang engkau lakukan itu akan lenyap, akan sirna, tidak dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan kepada para nabi, walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya para nabi itu melakukan kesyirikan, sungguh apa yang mereka lakukan dari amalan-amalan saleh, semuanya akan lenyap, akan sirna. Apalagi kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebanyak apapun amalan yang kita lakukan, kita ini adalah orang yang rajin di dalam salat, rajin berpuasa, saum Ramadan maupun siyam sunnah, rajin melakukan ibadah umrah wal hajj, rajin melakukan sedekah, silatul rahim dan ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi tatkala kita melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada sisi yang lainnya, maka niscaya semua yang kita lakukan tersebut akan sirna, tidak ada artinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ikhwani rahimani wa rahimakumullah, setiap dari kita, masing-masing dari kita memperhatikan dan jangan merasa aman dari dosa syirik, jangan merasa aman dari perbuatan syirik. Bagaimana kita akan merasa aman dari perbuatan syirik tersebut yang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau takut, beliau khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan. Bagaimana kita akan merasa aman dari perbuatan syirik sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengkhawatirkan terhadap dirinya, beliau mengkhawatirkan terhadap para sahabatnya akan terjatuhnya mereka ke dalam kesyirikan. Sehingga kalau kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat besar terhadap para sahabat akan terjatuh mereka ke dalam kesyirikan, tentunya kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini lebih besar dan lebih besar. Sehingga jangan ada seorang pun di antara kita yang merasa aman dari perbuatan syirik tersebut. Ini kezaliman yang pertama. Kemudian yang kedua adalah zulmun bainahu wa bainan nas. Kezaliman seseorang dengan saudaranya, sesama manusia. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, permasalahan ini sangat banyak. Sangat banyak bentuk kezaliman seseorang terhadap saudaranya. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya melarang perbuatan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam al-hadith al-Qudsi, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadith al-Qudsi tersebut, ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman falatadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman tersebut atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di tengah-tengah kalian, maka janganlah kalian melakukan kezaliman, baik itu kezaliman kepada Allah ataupun itu adalah kezaliman terhadap saudara-saudara kita, kezaliman seorang manusia terhadap saudaranya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, bentuk kezaliman seseorang terhadap saudaranya sangat banyak. Di antaranya adalah al-ghibah. Dia mengghibahi saudaranya, dia menceritakan aib saudaranya. Telah datang hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ghibah tersebut? Kemudian Nabi menyatakan, al ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan sesuatu tentang keadaan ataupun kondisi saudara kamu dalam keadaan saudaramu itu dia enggan, dia tidak mau keadaan dan kondisinya tersebut diberitakan kepada orang lain. Ini ghibah. Sehingga salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala an menyatakan, bagaimana pendapatmu wahai Rasul kalau seandainya yang aku katakan tentang saudara saya, tentang keadaan dia benar adanya, memang keadaannya seperti itu, memang kondisi dia adalah sebagaimana yang saya khabarkan, sebagaimana yang saya jabarkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ightabtahu, sungguh engkau telah melakukan ghibah kepadanya. Kemudian ditanyakan kepada beliau, bagaimana kalau seandainya yang saya ceritakan, yang saya jabarkan tentang saudara saya itu tidak benar, itu adalah kedustaan, bahwasanya sifat-sifat tersebut tidak ada pada saudara saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, faqad bahatta, sungguh engkau telah berdusta, telah melakukan sebuah perbuatan ghibah, kemudian terjatuh ke dalam kedustaan, dosa di atas dosa yang kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan balas di yaumul qiyamah. Diriwayatkan dalam hadis yang lainnya dari Imam Ibn Majah rahimahullah ta'ala wal Imam Ahmad, lama uri jabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku dimi'aratkan ke langit, ra'aitun nasa, aku melihat manusia, lahum azfarun min nuhasin, manusia yang ada di dalam neraka, mereka memiliki kuku yang sangat panjang dan tajam yang terbuat dari tembaga, yakhmishuna biha sudurahum wa wujuhahum, kemudian mereka mencabik-cabik wajah-wajah mereka dan mencabik dada-dada mereka sendiri dengan kuku yang mereka miliki. Kemudian Jibril, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, kemudian Jibril menjawab, ulaikal ladzina yaqa'una fi a'radin nas, dahulu mereka adalah orang-orang yang menjatuhkan kehormatan manusia, wa ya'kuluna luhumahum, dan mereka memakai bangkai saudaranya tersebut, yaitu perbuatan ghibah. Ini salah satu bentuk dari perbuatan kezaliman seseorang terhadap saudaranya. Ataupun dalam bentuk yang lainnya adalah namimah. Dijelaskan oleh para ulama, di antara bentuk kezaliman seseorang terhadap saudaranya adalah melakukan perbuatan an-namimah, yaitu mengadu domba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Muslim menyatakan, la yadkhulul jannata qattatun. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan fattanun. Di dalam riwayat yang lainnya menyatakan namamun. Tidak akan masuk ke dalam al-jannah seorang tukang fitnah, seorang pengadu domba, seorang yang merusak hubungan baik antar dua kelompok, yang merusak hubungan baik antar dua insan, antara seorang suami dengan istri. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini perbuatan namimah. Bahkan sebagian para ulama menyatakan perbuatan namimah tersebut bagian dari perbuatan sihir. Kenapa demikian? Karena memiliki tujuan yang sama. Kita ketahui bahwasanya sihir tersebut di antara salah satu tujuannya adalah memisahkan antara suami dengan istri, memisahkan antara satu insan, hubungan baik antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ini perbuatan sihir di antara tujuannya. Maka demikian pula dengan namimah, demikian pula dengan adu domba, di antara tujuannya tersebut adalah ingin menghancurkan hubungan baik antara seorang suami dengan istrinya, antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Ini jelas adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari marra bi qabrain, beliau melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzaban, beliau menyatakan bahwa dua penghuni kuburan ini sedang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yu'adzabani fi kabir, tidaklah orang ini diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali memang di dalam permasalahan yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, amma ahaduhuma kana yamshi bin namimah, salah satu dari kedua orang yang diazab di dalam kubur itu adalah disebabkan karena perbuatan namimah. Karena perbuatan dia mengadu domba antar dua orang. Dia rusak hubungan baik antar dua kelompok. Wathani, dan yang keduanya adalah kana la yastatiru minal bol. Dia tidak menutup dirinya ketika buang air kecil. Ya, buang air kecil sembarangan. Tidak menutupi dirinya. Tidak peduli orang mau lihat atau tidak. Tidak peduli apakah itu berada di dalam sitar ataupun tidak. Kencing sembarangan. Maka itu semuanya akan menyebabkan seseorang diazab di dalam kubur. Ini perbuatan namimah yang termasuk ke dalam kezaliman seseorang terhadap saudaranya. Kemudian yang ketiga di antara bentuk kezaliman seseorang terhadap saudaranya adalah yaitu membongkar rahasia saudaranya. Membongkar rahasia saudaranya. Ketika dia berbicara dengan saudaranya tersebut, saudaranya itu telah mengatakan kepadanya, tolong berita ini jangan kabarkan kepada seorang pun. Ataupun dia menyatakan hadza baini wa bainak. Setelah dia memberikan khabar kepada kita tentang satu hal, dia menyatakan hadza baini wa bainak. Ini adalah antara aku dengan kamu. Jangan khabarkan kepada orang lain. Ataupun dengan bentuk yang lainnya, dengan qarinah-qarinah, ketika dia menyampaikan berita sebuah perkara kepada kita, dia melihat ke kiri dan ke kanan. Dia khawatir ada orang yang mau mendengar. Dia takut pembicaraan dia dengan kita akan didengar oleh orang lain, sehingga dia terlihat sibuk melihat ke kiri ke kanan, menoleh apakah ada orang yang mendengar ataupun tidak. Maka apabila kondisi yang seperti ini, kita tidak boleh membongkar rahasia orang tersebut, karena ini adalah dosa yang sangat besar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kalau kita membuka sejarah bagaimana para salafus saleh, mereka menjaga, sangat-sangat menjaga rahasia. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau sangat menjaga rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun datang dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, ketika putri beliau yang bernama Hafsah meninggal suaminya. Putri Umar bin Al-Khattab yang bernama Hafsah binti Umar meninggal suaminya. Kemudian datanglah Umar radhiyallahu taala anhu kepada Uthman bin Affan, menyatakan ya Uthman bin Affan, "Law syi'ta ankahtuka Hafsah binti Umar." Kalau seandainya engkau menginginkan wahai Uthman, maka saya akan nikahkan putriku yang bernama Hafsah untukmu. Ini merupakan da'bus salaf. Mereka menawarkan putri mereka, menawarkan anak mereka tersebut kepada orang-orang saleh. Kebiasaan para ulama us-salaf, mereka menawarkan anak perempuan mereka untuk dinikahi oleh orang-orang yang baik, oleh orang-orang yang saleh. Sehingga di sini juga terdapat sebuah faedah kepada para aba yang mereka memiliki anak perempuan, ketika dia ingin menikahkan anaknya dengan orang lain, hendaknya dia melihat, memandang siapa laki-laki tersebut, bagaimana agamanya, bagaimana sikap ataupun akhlak dan agamanya itu. Coba perhatikan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia datang kepada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, menawarkan putrinya kepada Uthman. Kemudian Uthman bin Affan menyatakan sa'anzuru fi layali. Saya perhatikan dulu, saya fikir-fikir dulu. Beliau tidak langsung menjawab. Kemudian setelah beberapa hari kemudian, datang lagi Umar bin Al-Khattab kepada Uthman, menanyakan hal yang sama. Bagaimana, apakah kamu sudah memikirkan, apakah kamu telah berfikir tentang tawaran saya tersebut? Kemudian Uthman bin Affan menyatakan, qad badali ya Umar anna hadhihi al-ayyam annani la uridu an atazawwaj. Telah nampak kepadaku wahai Umar, bahwasanya hari-hari ini saya belum punya keinginan untuk menikah. Pada saat itu, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, Umar radhiyallahu taala anhu, beliau marah kepada Uthman. Kemudian setelah itu beliau mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, menyatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakr, in syi'ta ankahtuka Hafsah binti Umar. Wahai Abu Bakar, kalau engkau mau, engkau menginginkan, maka aku akan nikahkan putriku yang bernama Hafsah untukmu. Dan waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau diam 1000 bahasa. Tidak menjawab dengan satu ucapan pun. Tidak mengatakan tidak dan juga tidak menyatakan ya. Beliau tidak menolak dan beliau juga tidak menyatakan na'am, tidak. Beliau diam 1000 bahasa. Sehingga kemarahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada Abu Bakar lebih besar dibandingkan kemarahan beliau kepada Uthman ibn Affan. Dan perlu diingat bahwasanya kemarahan mereka tersebut tidak menyebabkan mereka memutuskan persaudaraan ukhuwah di antara mereka. Al-ukhuwah tetap dijalin oleh mereka. Kemudian beberapa saat kemudian ataupun setelah beberapa hari setelah itu, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Hafsah, dan kemudian Umar radhiyallahu taala anhu menikahkan putrinya tersebut untuk ataupun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa beberapa waktu kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada Umar. Beliau menyatakan, "Ya Umar, wahai Umar, sesungguhnya aku telah mendapati engkau bahwasanya engkau marah kepadaku tatkala engkau menawarkan putrimu untukku dan aku tidak menjawab dengan jawaban apapun." Yang namanya Umar tidak punya basa-basi, beliau menyatakan, "Na'am, ya, saya marah." Langsung dijawab oleh Umar, "Saya marah." Akan tetapi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa tidak menyebabkan rusaknya al-ukhuwah di antara mereka. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Wahai Umar, bukan saya tidak mau menyambut keinginan ataupun tawaran kamu tersebut. Tidak ada sesuatu yang menghalangi saya untuk menyambut tawaranmu itu, illa anni qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman dzakara Hafsah." Tidak ada yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu kecuali pernah suatu saat, suatu ketika aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama Hafsah, menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam suka dan beliau punya keinginan untuk menikah dengan Hafsah. Demikian kata Umar, kata Abu Bakar As-Siddiq, "Wa lam akun li ufsyia sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," dan aku tidak mau membongkar sedikit pun rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan salafun salih, mereka jaga rahasia seseorang, tidak mudah dia kabarkan kepada yang lainnya. Dia tidak ingin membongkar rahasia tersebut kepada orang-orang yang tidak diinginkan untuk dibongkar. Dan juga telah datang dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya pernah suatu ketika Anas bin Malik diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah keperluan. Kemudian Anas bin Malik menunaikan hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut sehingga beliau terlambat pulang ke rumah. Ketika Anas bin Malik telah sampai ke rumah, beliau ditanyakan oleh ibunya, "Kenapa engkau terlambat pulang?" Beliau menjawab, "Ba'atsani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li haja." Beliau menjawab bahwasanya keterlambatanku pulang ke rumah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk sebuah hajah. Kemudian ibu dari Anas bin Malik menanyakan, "Ma hajatu?" Apa hajat Nabi? Kemudian Anas bin Malik dengan tegas menyatakan, "Innaha sirrun." Ya, beliau menjawab bahwasanya hajat tersebut adalah rahasia yang tidak boleh saya khabarkan kepada seorang pun. Kemudian kata ibu Anas bin Malik, dengan tegas dia menyatakan, "Ya bunai, wahai anakku, la tukhbiranna li ahadin, janganlah engkau mengabarkan kepada seorang pun bisirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jangan kamu khabarkan kepada seorang pun rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Coba perhatikan. Bukan kemudian dikorek anaknya tersebut ataupun dicari-cari. Ya, ketika dia melihat anaknya berjalan dengan seorang ustaz ataupun ustazah, dia datang. Dipanggil anaknya, "Tadi yang dikatakan oleh ustaz atau ustazah fulan itu apa?" Nah, ini merupakan su'ul adab. Ini adalah perbuatan mengajarkan yang tidak-tidak kepada anaknya. Kalau anaknya tidak mau menjawab, dia tawarkan uang 1000. Ya, mau jawab, mau kasih tahu rahasianya. Ya, kasih uang 1000 ataupun kasih permen. Hadza ma yasluh, ini tidak benar. Ini sering terjadi ya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seseorang ataupun orang tua, dia berupaya untuk mencari tahu rahasia yang disampaikan oleh seorang guru kepada anaknya. Ketika anaknya menyatakan enggak boleh, kata ustaz ini enggak boleh cerita, kata ustaz ini enggak boleh cerita. Ayo, kalau enggak mau cerita ya sudah, enggak main ke laut. Ya? Ini adalah dengan tidak sadar dia telah mengajarkan sesuatu yang tidak baik kepada anaknya. Dia telah mengajarkan akhlak yang jelek kepada putra dan putrinya. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini harus kita jaga. Taib, dan masih banyak lagi bentuk kezaliman seseorang terhadap saudaranya. Kemudian yang ketiga adalah kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Dan para ulama telah menyebutkan diantaranya adalah perbuatan melakukan pembunuhan terhadap dirinya. Perbuatan membunuh dirinya. Baik dia membunuh dengan dirinya tersebut dengan pisau, ataupun dengan melakukan bom bunuh diri, dan yang semisalnya. Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Kitabul Iman, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi fi jahannama yatawajjahu ila batnihi khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebuah pisau ataupun besi dan yang semisalnya, maka pisau tersebut dia akan pegang di yaumul qiyamah di dalam neraka, akan dia tusuk perutnya tersebut terus menerus, khalidan mukhalladan fiha abada, dia kekal di dalamnya. Demikian pula kata Nabi, orang-orang yang membunuh dirinya dengan loncat dari sebuah gunung ataupun sebuah bangunan, kelak dia akan lakukan demikian pula di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang disebutkan oleh para ulama masuk ke dalamnya pula adalah dengan seseorang memakan al-mukhaddirat, sabu-sabu, ya, merokok, ataupun menghisap ganja dan yang semisalnya dari obat-obatan terlarang, narkotika dan yang semisalnya, ya, minuman keras. Itu semuanya adalah bentuk perbuatan melakukan kezaliman terhadap dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wala tulku bi aydikum ila tahlukah, janganlah kalian menjerumuskan diri-diri kalian itu ke dalam kebinasaan. Sehingga ikhwani rahimani wa rahimakumullah, perbuatan seseorang merokok misalnya, ataupun dia melakukan memakan sabu-sabu, minum minuman keras dan yang semisalnya, ini adalah bentuk dari kezaliman seseorang terhadap dirinya yang di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Ila huna, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada saya pribadi yang pertama dan kepada semua yang hadir pada malam yang mulia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.